pohon tumbuk dalam gelap malam pada bulan suci Quran turun ke bumi Quran turun ke bumi Marga satwa tak bergunung gunung menahan nafasnya Pohon-pohon tumbuk dalam gelap malam pada bulan suci Quran turun ke bumi Quran turun ke bumi Inilah malam Menahan nafas